Konsultasi Syariah. Apakah makmum tidak boleh salam sebelum imam selesai salam kedua? Pertanyaan. Bolehkah makmum salam setelah imam salam pertama, sebelum salam kedua? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salam termasuk rukun salat. Nabi SAW menyebut salam dalam salat sebagai tahlil as-salah, yaitu yang menjadi batas halal antara salat dengan aktivitas di luar salat. Beliau SAW bersabda, "Miftahu salati tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim." Yang artinya, kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Menurut pendapat yang lebih kuat, salam yang statusnya rukun salat adalah salam pertama, sementara salam kedua hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa salam kedua hukumnya anjuran berdasarkan kesepakatan ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa salam kedua hukumnya wajib. Dan ini pendapat Al-Qadi Abu Ya'la. Ibnu Qudamah mengatakan, yang wajib adalah salam pertama, sementara salam kedua hukumnya anjuran. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui sepakat bahwa mengerjakan sholat dengan salam sekali dibolehkan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan salam sekali. Berikut di antaranya. Pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tata cara sholat malam yang dikerjakan Nabi SAW. Thumma yusallimu taslimah, thumma yarfa'u biha sawtah, hatta yuqidhana. Yang artinya, kemudian beliau salam sekali. Beliau mengeraskan suaranya sehingga membangunkan kami. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidah." Yang artinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salam sekali. Hadis riwayat Baihaqi, At-Tabrani, dan yang lainnya. Makmum salam sebelum imam salam. Jika makmum secara sengaja melakukan salam sebelum imam salam pertama, maka sholatnya batal. Karena makmum mendahului imam. Dia selesai sholat sebelum imam selesai sholat. Dalam Kasyaf Al-Qina dinyatakan, jika secara sengaja makmum salam sebelum imam tanpa ada uzur, maka sholatnya batal. Karena secara sengaja, dia meninggalkan kewajiban mengikuti imam. Namun tidak batal jika dia salam sebelum imam karena lupa, lalu kembali ke posisi tasyahud dan mengulangi salam setelah imam salam. Bagaimana jika makmum salam sebelum imam salam kedua? Makmum yang melakukan salam setelah imam salam pertama sebelum salam kedua, sholatnya tetap sah, meskipun kurang afdol. Dalam Kasyaf Al-Qina dinyatakan, yang lebih bagus, makmum melakukan salam setelah imam selesai salam kedua. Jika makmum salam pertama setelah imam salam pertama dan sebelum imam salam kedua dan makmum baru salam kedua setelah imam salam kedua, hukumnya boleh. Demikian, Allahu a'lam.